Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Zat yang telah memberi kita karunia dan rezeki, yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa menyelesaikan siyam Ramadan dan bisa menyelenggarakan salatul Id dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita dan Rasul kita Muhammad ibnu Abdullah salawatu wa alaihi wasallam, yang telah memberi kita petunjuk tentang agama Islam yang benar, agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang murni tak bebas dari segala unsur kesyirikan, tak bebas dari segala unsur kebid'ahan dan penyimpangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia beliau dan istiqomah di atas sunnahnya hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbatul Id kali ini akan saya sampaikan penjelasan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilqaddarul akhirah, itulah negeri akhirat, naj'aluha lilladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan negeri akhirat itu untuk orang-orang yang tidak berambisi mencapai kekuasaan di muka bumi dan tidak melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik di akhirat nanti hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa surga yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di hari akhirat nanti, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman, hanya bisa dimasuki oleh mereka-mereka yang bertakwa. Adapun mereka-mereka yang tidak bertakwa, maka tidak bisa masuk dalam surga ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah melaksanakan siyam Ramadan, sebuah ibadah yang diwajibkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya, yang tujuan utamanya ialah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana dalam ayat Allah yang sangat terkenal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan untuk umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak penceramah yang biasa menjelaskan tentang takwa, namun dalam keadaan sekarang ini, ketika kita membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas tadi, yakni ayat yang ke-83, maka kita akan menjelaskan secara gamblang siapakah orang-orang yang bertakwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa masuk dalam jannah yang telah disiapkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang yang bertakwa yang berhak untuk masuk dalam jannah harus memenuhi dua kriteria. Kriteria ini mewakili kriteria yang lain. Yang pertama ialah lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Mereka tidak berambisi untuk mendapatkan jabatan yang tinggi di bumi. Uluwa fil ardi, dijelaskan para ulama ahli tafsir, ialah al-kibr wal-ujub, sombong dan ujub. Jadi orang-orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah mereka yang tidak memiliki sifat sombong dan ujub. Dan ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menghendaki posisi yang tinggi di bumi. Sombong, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sifat yang tercela, sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang melakukan kesombongan biasanya tidak lepas dari salah satu dari empat sebab. Sebab yang pertama ialah al-mal, harta. Ayat ini, yakni surat Al-Qasas ayat 83, dibawakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya menjelaskan tentang Qarun dan mereka-mereka yang mengagumi kekayaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Qarun dengan hartanya, menghancurkan Qarun dan harta benda yang dimilikinya, disebabkan harta yang dimiliki oleh Qarun itu ternyata semakin menambah kesombongan pada diri Qarun. Qarun menolak kebenaran. Qarun meremehkan Nabi Musa dan para pengikutnya. maka dengan sifat sombong inilah Qarun kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan beserta hartanya. Jadi kebiasaan manusia itu muncul sifat sombongnya ketika dia berharta. Dia kaya, bisa memenuhi segala keinginannya dengan hartanya. Sehingga muncul sifat sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain dan membanggakan diri. Orang-orang semacam ini tidak layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab yang kedua ialah al-jah. Pangkat atau kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang asalnya rendah hati, menerima kebenaran, tidak menyombongkan diri, tapi setelah dia menjadi pejabat atau menjadi orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat, muncul sifat sombongnya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain yang kedudukannya lebih rendah daripada dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sifat-sifat sombong inilah yang menyebabkan orang itu terhalang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga ialah al-ilm. Seorang itu menjadi sombong dengan sebab merasa memiliki ilmu yang luas, memiliki ilmu yang dalam, merasa sebagai orang yang paling pintar di antara yang ada. Ilmu yang harusnya menjadikan orang itu semakin merendah, tetapi ternyata sebagian orang justru menjadikan ilmunya itu sebagai alat untuk menyombongkan dirinya. Dia menolak al-haq, menolak kebenaran, karena yang menyampaikan dianggap adalah lebih rendah level ilmunya. Dia meremehkan orang lain dengan sebab dia adalah orang yang paling pintar, yang lain itu dianggap bodoh. Ilmu dalam masalah ini bisa saja ilmu dunia, bisa saja ilmu agama. Sebagaimana Qarun, dia menyombongkan diri di samping karena hartanya, juga menyombongkan diri karena ilmunya. Ketika Qarun ditanya, kamu kenapa kok bisa kaya raya sepanjang ini? Qarun mengatakan bahwasanya ini adalah karena ilmu yang saya miliki. Saya pintar untuk bisnis dan mengelola keuangan sehingga menjadi berkembang. Sombong. Lupa bahwasanya itu semuanya ialah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Qarun lupa diri, menjadi sombong dengan sebab ilmunya. Termasuk ulama-ulama su, ulama-ulama yang jelek. Ya, ada ulama yang baik, ada ulama yang jelek. Ini ulama karena dianggap ulama karena ilmunya. Su, jelek, dikarenakan dia menolak kebenaran dengan ilmunya. Dia tahu itu kebenaran, tapi dia menolaknya. Ini kesombongan yang biasa terjadi di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui kebenaran, tapi menolaknya. Maka ulama-ulama yang tidak istiqomah di atas kebenaran, ulama-ulama yang menentang kebenaran, mereka meniru jalan hidup orang-orang Yahudi. Kemudian sebab yang keempat ialah nasab. Seorang itu menjadi sombong dengan sebab nasabnya, dengan sebab keturunannya. Keturunannya para nabi, keturunannya raja, keturunan orang-orang yang terpandang, dan yang semisalnya. Padahal ma'asyar muslimin rahimakumullah, seseorang itu tidaklah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena keturunannya, tidak, tapi karena keimanan dan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi menolak kebenaran karena mereka menganggap nasabnya lebih tinggi daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengatakan kami adalah keturunan para nabi. Keturunan dari nabi-nabi Bani Israel. Oleh sebab itulah ma'asyar muslimin rahimakumullah, orang yang bertakwa pantang baginya untuk memiliki sifat sombong dan ujub. Tidak boleh menolak kebenaran, tidak boleh meremehkan orang lain, karena ini adalah kesombongan yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melakukan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Tujuannya ialah menjadi orang yang bertakwa. Maka sifat sombong seharusnya sudah kita jauhi. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua, orang yang bertakwa yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ialah wala fasada, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi ini dilakukan dengan salah satu dari empat perkara. Yang pertama ialah bisyirki wa anwa'ihi, merusak bumi dengan melakukan kesyirikan dan macam-macamnya. Orang itu jika melakukan kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya dan macamnya, maka menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Dan jika Allah murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bala, menimpakan kehancuran kepada mereka-mereka yang berbuat kesyirikan. Allah timpakan mereka adab di muka bumi ini. Dihancurkan rumahnya dengan gempa, dihancurkan kampung mereka dengan tsunami, dihancurkan kampung mereka dengan gunung meletus, dihancurkanlah mereka dengan angin topan dan yang semisalnya. Rusaklah bumi dengan sebab penduduknya melakukan kesyirikan dan berbagai macam jenisnya. Mereka-mereka yang melakukan kerusakan dengan kesyirikan semacam ini tentu tidak pantas mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Sebab yang kedua ialah bil bid'ah mungkar. Merusak bumi dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang mungkar. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis la'anahullah daripada kemaksiatan biasa. Karena orang yang melakukan bid'ah itu punya ciri, dia merasa benar dan merasa telah dekat dengan Allah, merasa telah banyak ibadahnya, sehingga tidak menerima nasihat, tidak menerima teguran. Ibadahnya merasa banyak, pahalanya merasa banyak, merasa telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia telah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak punya keinginan untuk bertaubat, tidak menerima nasihat dan teguran karena merasa benar. Itu cirinya orang yang sudah jatuh dalam kebid'ahan, sehingga semakin dia masuk dalam kebid'ahan, semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi murka dengan mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan, kemungkaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan balanya kepada mereka. Hancurlah bumi. Sehingga mereka-mereka ini tidak layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab yang ketiga adalah bil maksiat, merusak bumi dengan kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat, berjudi, mabuk, berzina, mencuri, membunuh, merampok, menjarah, dan yang semisalnya, itu semuanya menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah murka dan marah. Sehingga jika masyarakat telah rata kemaksiatannya, tidak ada yang mengingkarinya, maka bisa jadi Allah akan menimpakan balaknya sehingga hancurlah masyarakat itu, dihancurkan dari bawah dan dari atas dengan apa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mereka-mereka yang berbuat kerusakan demikian ini tidak pantas untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ialah bil irhab, merusak bumi dengan melakukan tindakan teror. Melakukan teror, dan orangnya disebut teroris. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk yang satu ini, tidak hanya rusak amalannya, tapi juga merusak tatanan yang ada di muka bumi. Mereka tidak memiliki jalan yang lurus. Mereka itu membabi buta dalam melakukan tindakan teror-teror yang sekarang ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah, semakin banyak terjadi, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Baru-baru saja hari Jumat kemarin terjadi rencana teror bom di Masjidil Haram. Targetnya ialah Masjidil Haram, para jamaah sholat Jumat, dan mereka-mereka yang sedang menjalankan umrah. Karena kalau hari Jumat di Masjidil Haram itu wajat penuh dengan lautan manusia, apalagi hari itu adalah 10 terakhir bulan Ramadan, maka semakin padat seperti puncak-puncaknya haji. Ternyata ada sekelompok orang yang merencanakan teror bom bunuh diri di Masjidil Haram. Mereka tinggal di apartemen yang dekat di lokasi Masjidil Haram. Alhamdulillah, pihak keamanan Kerajaan Arab Saudi berhasil mengepung para teroris tadi, sehingga terjadi baku tembak antara aparat keamanan Saudi dan para teroris yang mereka terkepung di dalam gedung lantai 3 yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Akhirnya karena mereka merasa terkepung dan terdesak, yang dilakukan ialah mereka melakukan pengeboman bunuh diri, meledakkan dirinya sendiri dengan bom yang ia bawa, sehingga hancurlah tubuh mereka dan juga hancurlah gedung yang mereka tempati. Tentunya mengakibatkan banyak aparat keamanan yang luka-luka, tapi gak ada yang tewas. Yang tewas hanyalah mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tindakan teror ini dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai muslim. Bayangkan, muslim semacam apa mereka? Yang mereka tuju adalah Masjidil Haram, masjid yang paling mulia di muka bumi ini, bukan gereja, Masjidil Haram. Yang akan mereka bom siapa? Kaum muslimin yang sedang ibadah Jumatan dan sedang ibadah umrah. Bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang asing yang kafir, bukan turis-turis, bukan bule-bule yang kafir, bukan. muslimin muslimat yang sedang sholat Jumat dan sedang menjalankan ibadah umrah. Muslim seperti apa mereka? Apakah mereka pantas disebut sebagai muslim sejati, mujahid, pejuang? Tentu tidak. Apalagi dilakukan pada 10 terakhir bulan Ramadan, bulan yang sangat suci dan mulia. Tentu tindakan teror mereka ini sangat luar biasa kejamnya. Tindakan mereka inilah yang membuat kerusakan di muka bumi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, memang teroris bukan hanya diisi oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan diri sebagai muslim. Ada juga teroris dari kalangan orang yang non muslim. Namun yang kita sebutkan tadi adalah muslim, mengaku dirinya pejuang. Tapi apa yang mereka perjuangkan? Kalau semacam itu caranya, caranya sudah salah, merusak, matinya juga mati konyol, bukan mati syahid sebagaimana yang mereka anggap dan mereka sangka. Masyarakat muslimin rahimakumullah, merusak bumi dengan tindakan teror semacam ini tidak dibenarkan dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kelompok pertama yang melakukan tindakan teror-teror semacam ini dalam sejarah Islam yang bernama kelompok Khawarij yang muncul di masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka ini secara zahir sepertinya adalah ahli ibadah, secara zahir sepertinya mereka ialah orang yang baik, ibadahnya rajin, bacaan Qur'annya bagus, menghafal Qur'an. Ternyata mereka memiliki keyakinan yang sangat jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni keyakinan untuk menghalalkan darah penguasa, memberontak kepada penguasa dan melakukan teror fisik kepada penguasa atau mereka-mereka yang ditentang. Para sahabat merasa rendah melihat ibadah mereka, melihat amalan mereka. Tetapi Rasulullah mengingatkan bahwasanya mereka itu ialah kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka. Karena keyakinan mereka sangat merusak. Mereka melakukan teror fisik, mereka menyerang aparat, mereka menyerang penguasa, mereka melakukan pemberontakan yang semuanya ini diharamkan dalam Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka pada kesempatan khutbah Jumat, khutbah Id kali ini, kami menghimbau kepada saudara-saudara kami yang tertipu dengan organisasi-organisasi teroris, yang tertipu dengan gerakan-gerakan teroris, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kembalilah ke jalan yang benar. Tindakan kalian itu merusak diri kalian sendiri dan juga mencemarkan nama baik Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di negara kita yang mayoritas muslim, pemerintah kita walhamdulillah masih memberi kita kesempatan untuk menjalankan ibadah seluas-luasnya. Tidak ada pelarangan melakukan sholat Jumat, melakukan sholat Id, menunaikan ibadah puasa, merayakan Idul Fitri, atau menunaikan haji atau umrah. Semuanya difasilitasi oleh pemerintah, diberi kemudahan, sehingga tidak pantas bagi kita kemudian memberontak kepada penguasa kita. Tidak pantas. Bahkan sekalipun penguasa kita zalim, tidak halal bagi kita untuk memberontak kepada penguasa. Karena tindakan semacam itu termasuk al-fasad bil irhab, perbuat kerusakan dengan melakukan tindakan teror, termasuk khuruj ala sultan, termasuk tindakan memberontak yang diharamkan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika orang itu melakukan tindakan-tindakan teror semacam tadi, apalagi sampai melakukan pengeboman bunuh diri atau semisalnya, maka tidak pantas untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam kesempatan khutbah kali ini, sekali lagi mari kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya. Dan ingat dua perkara yang harus kita jauhi jika kita ingin menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah jauhi sifat sombong dan ujub. Sombong itu menolak kebenaran. Sombong itu meremehkan orang lain, baik karena hartanya, karena kedudukan dan pangkatnya, karena ilmunya, atau karena nasabnya. Dan yang kedua, jauhi perbuatan merusak di muka bumi, baik merusak dengan kesyirikan, merusak dengan kebid'ahan, merusak dengan kemaksiatan, atau merusak dengan tindakan irhab, teror. Dan ini yang terakhir harus kita waspadai bersama, bahwasanya tindakan teroris tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari tindakan-tindakan kecil semacam itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di atas sunnah nabinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas sunnahnya dan mematikan kita di atas sunnahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.